Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwah sekalian, kita melanjutkan dari kajian kita yang sebelum ada pandemi corona. Kita sudah rutin di setiap hari Jumat malam di Musholah Al-Amin, ya, Villa Gading Permai Babelan. Qadarullah, karena adanya pandemi corona, maka kajian diliburkan sampai waktu yang tidak ditentukan. Namun alhamdulillah, adanya teknologi semisal Zoom ini, kita bisa manfaatkan sehingga kita masih bisa terus mengkaji kajian ini. Kitab ini, terlebih kajian ini sudah berlangsung hampir 1 tahun atau bahkan lebih, dan kajian ini pun sudah hampir masuk setengah kitab. Maka kalau diliburkan dalam waktu yang lama, ya, mengikuti keperkembangan corona, maka dikhawatirkan akan terlalu lama pula kita untuk memulai kembali kajian, dan biasanya di situ semangat akan hilang. Alhamdulillah adanya teknologi, ya, misal Zoom ini kita bisa manfaatkan sehingga kita masih bisa berjumpa walau di dunia maya. Semoga Allah memberkahi kita semua pada hari ini, insyaAllah. Kita langsung saja masuk kembali. Kita masih di bab minasyirki ayastagiza, ya, ayastagiza bi ghairillah aw yad'u ghairah. Termasuk di antara kesyirikan, ya, termasuk di antara kesyirikan adalah beristighosah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Bab ini sudah kita bacakan dari awal, kita sampai pada pertengahan bab. Masuk kepada surah Al-Ahqaf ayat 5-6. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum 'an du'aihim ghafilun." Dan siapakah yang lebih sesat, ya, daripada orang yang berdoa kepada selain Allah, yang selain Allah tersebut tidak mampu tidak mampu mengabulkan permohonan dia. Ya. Dia enggak mampu mengabulkan permohonan dia. Wa hum an du'aihim ghafilun. Sedangkan mereka yang diibadahi, yang dijadikan objek berdoa tersebut, itu pun lalai tidak memperhatikan dari permohonan mereka. Wa idza husyirat nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan apabila manusia, ya, dikumpulkan pada hari kiamat, niscaya sembahan-sembahan mereka, orang yang terbiasa menyembah, berdoa kepada makam wali, kepada makam keramat, ya, kepada Syekh Abdul Qadir Jalani, maka semuanya itu wali-wali Syekh Abdul Qadir Jalani akan mengingkari pemujaan mereka, persembahan mereka kepada wali-wali tersebut. Ya, maka ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah. Maka ini menunjukkan adalah kesyirikan. Syiriknya berdoa kepada selain Allah, beristighosah kepada selain Allah. Dan ini adalah syirik akbar, syirik yang parah. Karena pelakunya adalah orang yang paling sesat. Allah tanyakan, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah?" Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang, ya, daripada orang yang menyeru berdoa kepada selain Allah? Siapakah yang lebih sesat daripada ini? Ya, maka kenapa orang yang berdoa kepada selain Allah disebut orang yang paling sesat? Ya, perhatikan di sini. Ya, maka hal ini ditinjau dari beberapa aspek. Ya, ditinjau dari beberapa aspek. Aspek yang pertama, karena doa adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Maka ketika ada orang yang berdoa kepada selain Allah, ya, ada orang yang berdoa kepada selain Allah, ya, perhatikan di sini, ya, maka nampaklah kehinaan seorang hamba tersebut kepada penciptanya, kepada Allah. Maka jika ada orang yang memberikan ibadah yang paling dicintai Allah, salah satunya adalah doa. Ya. Kepada selain Allah, maka dia adalah orang yang paling sesat. Nah, ini aspek pertama. Aspek kedua, kenapa dia dikatakan orang yang paling sesat? Ya. Karena bagaimana bisa seorang bisa berdoa kepada makhluk, ya, kepada wali dan semisalnya yang tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa mengabulkan. Ya, makanya Allah sebutkan wahum an du'aihim ghafirun. Mereka pun yang menjadi objek tempat berdoa tadi itu pun lalai, ya, tidak mampu mengabulkan permintaan doanya. Nah, ini perlu diperhatikan. Tabarakallahu fikum. Ya, kita baca saja penjelasan dari Syekh Al-Qarawi mengenai hal ini, Syarhul Kalimat. Ya, penjelasan kalimat. Wa man adallu? Man di situ ism istifhamin, yuradu bihi al-inkar. Man di sini adalah pertanyaan dan siapakah begitu. Namun yang dimaksud di sini adalah pengingkaran, yaitu istifham ingkari, yang artinya enggak butuh jawaban. Enggak butuh jawaban. Bahwasanya orang yang paling sesat adalah seperti ini. Ya, Allah bertanya, siapakah orang yang paling sesat? Ya, daripada orang yang menyembah kepada selain Allah. Nah, ini orang yang paling sesat adalah ini. Enggak perlu ditanya lagi. Ya. Orang yang paling sesat adalah ini. Ini pengingkaran. Dan ini pertanyaan yang mengandung pengingkaran. Ai la ahada adallu. Yang maknanya tidak ada seorang yang lebih sesat daripada orang yang Allah sebutkan seperti ini. Yaitu yang berdoa kepada selain Allah. Yang selain Allah tadi tidak mampu mengabulkan doanya. Ya, dan dia lalai. Nah, kemudian adallu, yang dimaksud dengan adallu yaitu ya, yaitu ajhalu. Yang dimaksud dengan adallu, siapa yang lebih sesat? Yang lebih bodoh. Ya. Yang lebih bodoh, kok bisa dia berdoa kepada selain Allah yang gak bisa mengabulkan doa dia. Ya, sementara dia, statusnya dengan yang dia jadikan objek tempat berdoa, sama-sama makhluk. Nah, dia bodoh sekali. Yada'u, ya'budu wa yas'adu. Ya, dan siapakah orang yang lebih sesat daripada orang yang berdoa, yaitu beribadah, meminta. Ya, min dunillah, kepada selain Allah. Mana yastajibu lahu, yaitu yang tidak bisa mengabulkan permohonan dia. Ila yaumil kiamat, sampai hari kiamat sekalipun. Ya, kata Syekh Al-Qarawi di Al-Jadid, laisa bihi kudratun ala stajabati lahum ila an takumasah. Ya, maksudnya yang dijadikan sebagai tempat berdoa, tempat ibadah tadi, itu tidak memiliki kudrah, tidak memiliki kemampuan untuk mengabulkan permintaan mereka sampai hari kiamat sekalipun. Sampai hari kiamat sekalipun. Ya, kemudian beliau menjelaskan ayat wa kanu lahum a'daan. Wa kanu lahum a'daan. Nah, ini terkait firman Allah, wa idza husyiran nas, apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, ya, wa kanu lahum a'daan. Ya, wa kanu bi ibadatihim kafirin. Maka niscaya sembahan-sembahan tersebut apabila mereka menyembah Syekh Abdul Qadir Jilani, maka Syekh Abdul Qadir Jilani akan menjadi musuh bagi penyembahnya. Ya. Sayakunu al-ma'buduna lil'abidina a'da'an yaumal qiyamah. Ya, maka maknanya kata Syekh Al-Qarawi, yang disembah akan menjadi musuh para penyembahnya pada hari kiamat. Nah, ini sebagaimana orang-orang kafir, ya, musyrikin Quraisy, mereka menyembah Lata. Lata ini orang saleh. Ya, nah, maka di akhirat kelak, Lata akan menjadi musuh bagi para penyembahnya. Bagi para penyembahnya di hari kiamat kelak. Nah, ini penting ya. Orang-orang yang menyembah Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Abdul Qadir Jilani menjadi musuh bagi mereka. Sayakunu al-ma'buduna lil'abidina a'da'an. Maka yang disembah itu akan menjadi musuh bagi para penyembahnya di hari kiamat kelak. Ya, mereka mengingkari. Ya, wa hum an du'aihim ghafilun, dan mereka pun lalai ghafilun, ay la yash'urun. Ay la yash'urun. Ya, mereka lalai. Mereka ya apa namanya? La yash'urun. Ya. Tidak mampu merasakan ada bidu'aihim terkait doa mereka. Adanya doa yang diperuntukkan ya, kepadanya. Imma likaunihim ya, musakharin bil ibadah kal malaika wal anbiya wal salihin au jamadan kal asnam. Ya. Boleh jadi karena mereka adalah makhluk-makhluk yang ditundukkan oleh Allah untuk beribadah pada Allah sebagaimana malaikat yang disembah. Maka malaikat ghafilun, lalai untuk mengabulkan doa mereka. Karena malaikat ya, tidak untuk disembah. Malaikat fokus untuk beribadah. para nabi, orang-orang saleh, ya, orang-orang saleh itu di kuburan mereka, para nabi di kuburan mereka, mereka sholat di kuburan mereka. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW melihat Nabi Musa alaihissalam sholat di kuburannya. Maka orang-orang saleh juga sholat di kuburan mereka. Apabila orang-orang saleh didatangi kuburannya, kemudian para penyembahnya meminta kepadanya, orang-orang saleh tersebut tidak akan bisa mengabulkan permohonan mereka. Tidak akan mampu merespon permintaan mereka. Tidak akan bisa menjawab permintaan mereka. Kenapa? Karena dia fokus dalam ibadah di kuburan. Dan dia fokus dalam mendapatkan kenikmatan. Ya, kalaupun yang disembah ternyata orang-orang sesat, semisal Syekh Siti Jenar yang kuburannya di Cirebon, terus didatangi oleh orang-orang. Ya, dia pun sibuk dengan azab. Sibuk dengan azab. Ya, dia diazab terus, diazab kubur. Gak akan bisa. Gak akan bisa. Atau kalau yang disembah bisa jadi adalah jamadan, benda-benda mati. Ya, benda-benda mati yang tidak mampu merespon. Kalau asnam, semisal patung-patung. Ini patung-patung ini benda-benda mati. Ya, patung-patung, berhala-berhala yang dipahat. Gak bisa apa-apa. Gak bisa merespon. Nah, ya. Kemudian Syekh Al-Qarawi menjelaskan, wa idza husyiran nas, dan apabila manusia dikumpulkan, ai bu'isu wa jumi'u lil hisabi yaumil qiyamah. Yaitu manusia bu'isu dibangkitkan, wa jumi'u dikumpulkan lil hisab, untuk dihisab, diperhitungkan amalnya pada hari kiamat kelak. Wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan mereka yang disembah ini, apakah para wali, para nabi, orang-orang saleh, para sunan yang disembah ini, ya, mereka pun mengingkari peribadatan yang diberikan kepada mereka. Mereka kafirin, mereka mengingkari, mengkufuri, ya, mengingkari peribadatan yang diberikan kepada mereka. Syekh Abdul Qadir Jalani pada hari kiamat kelak mengingkari peribadatan yang diberikan kepadanya. Ya, wa kanal ma'buduna jahidina wa mukaddibina li ibadati abidihim yaumal qiyamah. Yaitu orang-orang yang disembah ini, ya, akan menentang dan mendustakan peribadatan para penyembahnya pada hari kiamat kelak. Ya, tidak bisa. Para nabi disembah, ya. Nabi Isa disembah. Nabi Isa akan memerangi, jangankan di akhirat kelak nanti, di dunia nanti Nabi Isa Allah akan turunkan ke dunia. Untuk misi apa? Salah satunya menghancurkan salib, membunuh babi yang orang-orang Kristen menyatakan kehalalan babi atas nama Nabi Isa. Ya. Dan juga Nabi Isa akan membunuh Dajjal. Di antara tiga misi Nabi Isa alaihissalam adalah mematahkan salib, menghancurkan salib-salib. Ini di dunia saja Nabi Isa mengingkari, apalagi di akhirat kelak. Nah, ini enggak punya otak orang-orang yang memberikan ibadah kepada wali-wali sunan-sunan. Ya. Jangankan jangankan sunan, ya, Nabi Isa, Nabi Adam, Nabi Ibrahim yang diibadahi. Ya, mereka nanti di akhirat kelak ketakutan pada Allah ketika kita datang kepada mereka minta agar mereka memberikan, meminta syafaat kepada Allah supaya kita dipercepat hisabnya. Mereka pun ketakutan. Dan kita semua termasuk Syekh Abdul Qadir Jalani, termasuk sunan-sunan, wali songo, semua orang-orang saleh, semua kita akan datang ke Nabi Adam, ke Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Kita minta kepada mereka agar dimudahkan urusan kita di padang mahsyar kelak. Kok bisa Syekh Abdul Qadir Jalani diberikan ibadah, diberikan doa dan seterusnya? Nah, ini adalah sesuatu yang muhal, yang mustahil, ya, yang enggak masuk di akal kepala kita, di nalar kita. Syarhul Ijmali, ya, penjelasan secara global ayat ini, kata Syekh Al-Qarawi, yukhbiruna Allahu anna azza wa subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita, annahu la ahada asyaddu dalalan wa jahlan, bahwa tidak ada yang lebih parah kesesatannya dan kebodohannya, mimman yatruku ibadat as-sami'i al-mujibi, daripada orang yang meninggalkan peribadatan kepada Rabb, kepada Allah yang maha mendengar, yang maha mengijabah doa. Wa ya'budu asya'a, dia malah beribadah kepada beberapa hal, beberapa, dia malah beribadah kepada makhluk-makhluk. Laisa lahu qudratun 'ala ijabatihi, yang enggak punya, memiliki kemampuan untuk menjawab doanya. Ila an taquma sa'atu, sampai hari kiamat kelak, dia bodoh malah datang ke pantai selatan, pesugihan. Dia bodoh malah meminta kepada Nyi Roro Kidul, dia bodoh malah minta kepada jin, ya, kepada Dewi Sri Tawud, ya. Na'udzubillah. Imma likauniha musakharatan li ibadatillah kal malaikati wal anbiya'i was-salihin. Bisa jadi yang disembah tersebut ya enggak mampu memberikan apa yang mereka minta. Bisa jadi karena mereka memang sudah ditundukkan oleh Allah untuk senantiasa beribadah kepada Allah, semisal malaikat, para nabi, orang-orang saleh, au jamadan kal asnam. Atau bisa jadi mereka itu memang enggak bisa ngapa-ngapain, enggak dengar karena mereka benda mati. Semisal patung-patung. Ya. Semisal patung-patung. Summa yubayyinu subhanahu wa ta'ala annahu yahsyurun nasa yaumal qiyamah. Kemudian Allah menjelaskan bahwa Allah nanti akan mengumpulkan manusia pada hari kiamat. Summa tadharu lil abidina khaybatu amalihim hina yatabarra'u minhum ma'buduhum yaumal qiyamati wa yanqalibuna lahum a'da'an wa yakfuru wa yakfuruna bi ibadatihim wa yajhadunaha. Ya. Kemudian ya. Mana tadi? Ya. Kemudian akan nampak, akan jelas bagi orang-orang yang menyembah mereka. Tadharu lil abidina. Ya, akan nampak, akan jelas bagi orang-orang yang menyembah mereka, menyembah orang-orang saleh tadi. Khaibatu amalihim. Kekecewaan harapan mereka. Mereka frustasi akan nampak nanti di hari kiamat kelak. Hina yatabarra'u minhum. Ya, ma'buduhum. Ketika yang disembah, yang mereka sembah tersebut berlepas diri dari mereka yaumal kiamat, pada hari kiamat kelak. Ya, maka penyembahnya kecewa. Wa yanqalibuna lahum a'daan, bahkan berbalik yang disembah ini menjadi musuh bagi para penyembahnya. Wa yakfuruna bi ibadatih, dan mengingkari peribadatan mereka. Wa yajhadunaha, dan menolaknya, mengingkarinya. Nah, ini perlu diperhatikan ini. Al-fawaid, beberapa faedah yang kita bisa petik di sini ya. Al-awwal ajhalun nas wa adalluhum man da'a ghairallah. Ya, orang yang paling bodoh, orang yang paling sesat ialah yang berdoa kepada selain Allah. Ya, maka kalau ditanya, siapakah manusia yang paling bodoh, yang paling idiot, yaitu orang yang memberikan doa ibadah meminta kepada selain Allah. Itu yang datang-datang ke makam wali, yang datang ke makam sunan, ke makam habaib, ke makam ajengan, yang minta kepada hamba Wong Rokso, minta pada Nyi Roro Kidul, kepada Habib Empang, kepada Habib Keramat, kepada Habib Kuitang Al-Habsyi, yang minta-minta kepada Syekh Siti Jenar, itu adalah orang-orang yang paling bodoh. Maka para ulama menyatakan, kebodohan yang hakiki adalah kebodohan terhadap tauhid. Nah, ini kebodohan yang hakiki. Ada orang pintar di ilmu ini, ilmu itu, namun dia bodoh dalam tauhid, maka dia adalah orang yang paling bodoh. Dia adalah orang yang paling sesat. Ya, barakallahu fikum. Wah, yang kedua, as-sani isbatu anna ma'bud anna al-ma'budina ghafiluna an ibadatihim, la yastati'una ijabatahum. Yaitu penetapan bahwasanya yang diibadahi, semisal nabi, para malaikat, orang saleh, para wali, para sunan, apalagi batu kayu, ya, pohon, mereka semua lalai dari peribadatan yang diberikan kepada mereka. Ada orang yang datang ke makam mereka, minta doa, ya, beristighosah pada mereka. Mereka lalai, enggak bakal mampu. La yastati'u illa yastati'una ijabatahu. Enggak bakal mampu untuk mengijabah, mengabulkan permohonan doa mereka. Ini perlu diperhatikan. As-salis yang ketiga, tasmiyatu hadza du'a'i ibadatan. Bahwasanya doa itu juga dinamakan ibadah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Maka siapa yang berdoa kepada selain Allah, berarti dia telah beribadah kepada selain Allah. Allah taala berfirman, ya, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabb kalian berfirman kepada kalian, "Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin." Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya dari beribadah kepadaku, Allah namakan doa adalah ibadah. Setelah sebelumnya Allah perintahkan kita untuk berdoa kepada Allah. Maka Allah sebutkan orang yang tidak mau berdoa kepada Allah adalah orang yang tidak mau beribadah kepada Allah. Maka orang-orang yang menyombong dirinya dari beribadah kepadaku, yaitu berdoa kepadaku, maka dia akan masuk neraka dalam keadaan hina. Ya. Ar-Rabi yang keempat yang kita bisa ambil faedah dari ayat ini, dari surah Al-Ahqaf ayat 5 sampai 6 ini adalah anna hadhihi da'wata sababun li adawatil ma'budina lil abidina yaumal qiyamati. bahwasanya dakwah, doa, ya, doa tersebut yang dipanjatkan oleh pemujanya kepada orang-orang saleh itu menjadi sebab permusuhan, ya, al-ma'budin yang disembah tadi, orang-orang saleh tadi, lil-abidina, kepada para penyembahnya yaumul qiyamah, pada hari kiamat kelak. Mungkin mereka berkata di dunia, ya, kenapa kita berdoa kepada orang-orang saleh, kepada wali? Karena kita mencintai para wali, karena kita mencintai para sunan, karena kita memuliakan mereka, maka kita berdoa kepada mereka agar mereka mendekatkan diri kita kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, agar mereka menjadi pembela kita atau menjadi juru syafaat kita di hari kiamat kelak. Mereka sangka mereka sedang menjalin hubungan cinta dengan wali-wali yang mereka sembah. Padahal hakikatnya mereka sedang menjalin permusuhan yang sangat besar, permusuhan yang hakiki kepada para wali-wali yang mereka sembah tadi. Nah, ini perlu diperhatikan. Ya, maka orang-orang yang suka datang ke makam-makam keramat, ke makam-makam orang-orang saleh, itu hakikatnya sedang membangun permusuhan yang luar biasa besar terhadap orang-orang saleh tersebut di hari kiamat. Ini penting sekali. Nabi Isa disembah oleh kaum Nasrani. Kaum Nasrani memuliakan Nabi Isa, mencintai Nabi Isa. Gulu bahkan, berlebih-lebihan terhadap Nabi Isa. Ya, mereka sampai beribadah kepada Nabi Isa, menganggap Nabi Isa adalah anak Allah. Mereka beribadah pada Allah, mereka anggap Allah Tuhan Bapa di surga. Dan mereka katakan Isa anak Allah, mereka berikan ibadah kepada Nabi Isa. Mereka sangka mereka sedang mencintai Nabi Isa. Mereka sangka bahwasanya Nabi Isa akan mencintai mereka, mengasihi mereka. Padahal hakikatnya mereka sedang menjalin permusuhan yang sangat berat, yang sangat besar, permusuhan yang abadi kepada Nabi Isa alaihissalam. Sehingga Nabi Isa alaihissalam perlu ketika di dunia nanti kelak akan menghancurkan salib-salib yang mereka ada-adakan atas Nabi Isa. Ini penting ya untuk dipahami. Baik, al-khamis yang kelima. Bayanu annal ma'budina sayatabarrauna yaumal qiyamati min ibadati abidihim. Penjelasan bahwasanya orang-orang yang disembah tadi, Syekh Abdul Qadir Jalani, para wali, para sunan, para nabi dan selainnya yang disembah tadi, ya, ini penjelasan bahwasanya mereka akan berlepas diri pada hari kiamat dari peribadatan para penyembahnya di hari kiamat kelak. Ya, mereka akan berlepas diri. Mereka akan berlepas diri, ya. Nah, barakallahu fikum. Munasabatul ayataini lil bab, apa hubungan dua ayat ini di surah Al-Ahqaf ayat 5 dan 6 ini dengan bab, yaitu bab minasyirki ayastagitsa bi ghairillah aw yad'u wa ghairah. Bab termasuk kesyirikan adalah beristighosah kepada selain Allah, meminta pertolongan, ya, yang pertolongan tersebut tidak ada yang mampu memenuhinya kecuali Allah. Dia minta pertolongan tersebut kepada selain Allah dan dia berdoa pada selain Allah. Ya, kata Syekh Al-Qarawi, haitsu dallatil ayatani, ya, ayat ini menunjukkan ala annahu la ahada ajhalu, bahwasanya tidak ada seorang pun yang lebih bodoh, wa adallu, dan yang lebih sesat, mimman da'a ghairallah, daripada orang yang berdoa kepada selain Allah. Ya, dia minta kepada selain Allah, ya wali fulan, tolong saya, ya, kabarkan kepada Allah permohonan saya dan semisalnya. Lidzalika yakunu du'a'u ibadatan. Oleh karena itu doa adalah ibadah. Ya. Ya, wa sarful ibadati li ghairillah syirkun. Dan memalingkannya kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Syiriknya ini enggak main-main ya, ikhwan. Syirik akbar. Syirik akbar. Ya. Kalau syirik akbar konsekuensinya apa? Konsekuensinya pertama, ya, kalau dia mati, maka Allah akan tidak akan mengampuninya. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik akbar. Ya, di dunia belum mati dah di dunia. Apa konsekuensinya? Amal-amal soleh dia yang ikhlas berdasarkan tauhid selama ini hapus. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat kesyirikan, terhapus amalanmu dan kau menjadi orang yang merugi. Ya, kemudian di akhirat dia dijamin tidak akan masuk surga. Innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah akan haramkan dia masuk surga. Tempatnya di neraka dan kekal dia di neraka. Nah, ini penting sekali ya untuk dipahami. Mulahadhah. Di sini ada perlu yang poin yang diperhatikan. Ya, perhatikan di sini. Kufrul ma'budina bil abidina qabla bilisanil maqali. Ya, pengkufuran atau pengingkaran al-ma'budin, yang dilakukan oleh orang-orang yang disembah, semisal wali, nabi, para sunan, orang soleh. Ini kan mereka mengingkari nanti. Nabi Isa disembah, mereka mengingkari. Bil-abidina, mengingkari para penyembahnya. Ya, itu qabla bilisanil maqal. Ya. Qila, afwan, bukan qabla. Qila bilisanil maqal. Ya. Ada yang menyatakan itu adalah dengan perkataan lisan. Nanti mereka di hari kiamat bicara kepada para penyembahnya. Wadzalika fil malaikati wal anbiya wasalihin wadihun. Kalau pada malaikat, nabi dan orang-orang saleh itu jelas. Ya. Mereka mengingkari malaikat. Nabi Isa menyatakan ketika ditanya oleh Allah, wahai Isa, apakah engkau memerintahkan orang agar menyembah engkau dan ibumu? Wasairil jamadat. Adapun pada patung-patung dan benda-benda mati yang diibadahi, apakah mereka nanti akan mengingkari para penyembah?